Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan pembahasan baru, topik baru. Sebelumnya kita bahas tentang cabang-cabang iman. Maka mulai kesempatan malam hari ini kita akan berpindah pada tema fikih, tepatnya fikih syafi'iyah. Tepatnya adalah dasar-dasar fikih syafi'iyah dari kitab Safinatun Najah, dengan penjelasan dari kitab Nailur Roja. Kitab Nailur Roja karya Syekh Ahmad Ibn Umar Ibn Awad Asyatiri rahimallahu ta'ala. Dan Safinatun Najah itu memuat kemudian bagian depan memuat masalah akidah, atau kemudian pembahasan tentang masalah rukun global, tentang rukun iman dan rukun Islam. Kemudian bagian belakang adalah fikih ibadat. Nanti untuk bagian depan yang berkenaan dengan masalah akidah, maka Nailur Roja nanti tidak akan kita baca semua, namun akan kita baca bagian-bagian tertentu saja. Adapun yang total akan kita baca nanti adalah yang bagian fikih ibadatnya. Kita mulai dengan di halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Safinatun Najah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu baknya di sini disampaikan di Nailur Roja, baknya adalah lil musahabah, menunjukkan artian bersamaan. Ma'at tabarok plus tabarok, maka aku menulis, maka aku tulis, maka artinya penulis Safinah mengatakan aku menulis buku ini bersamaan dengan menyebut nama Allah, dalam rangka dan penyebutan nama Allah tersebut dalam rangka supaya Allah memberkahi amal dan kegiatan ini. Ismillah, isim diambil dari kata-kata as-sumu yang artinya adalah al-ulu, tinggi dan atas. Ada dua pendapat ulama bahasa tentang akar kata ismun. Ada yang mengatakan sumu, dan ada yang mengatakan bahasanya akar katanya adalah di kata-kata wasamun, artinya tanda. Karena nama itu fungsinya adalah untuk menandai, sehingga terbedakanlah antara A dan B. Kemudian Allah adalah alamun ala dhatil wajibil wujud. Dia adalah nama untuk zat yang keberadaannya adalah satu hal yang wajib. Maka wujud itu ada dua macam, wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wajibul wujud itulah Tuhan, itulah dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumkinul wujud itu makhluk. Makhluk statusnya mumkinul wujud, keberadaannya satu hal yang mungkin. Kalau Allah menghendaki untuk menciptakannya, maka ada, namun jika tidak, maka tidak ada. Al-mustahiq li jami'il kamalat, yang dia berhak untuk mendapatkan segala kesempurnaan. Kemudian di sini disampaikan perbedaan Rahman dan Rahim. Rahman artinya adalah pemberi nikmat yang besar-besar. Adapun Rahim adalah pemberi nikmat yang daqa'iq, yang kecil-kecil, yang kemudian tidak terlihat jelas karena bukan satu hal yang besar. Sehingga makna Bismillahirrahmanirrahim dalam perkataan penulis Safinah adalah seiring dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, aku tulis bukuku ini dan ku sebut nama Allah mutabarikan dalam rangka mencari keberkahan, dalam rangka supaya Allah memberkahi aktivitas dan kegiatan ini. Dan muallif itu penulis kitab Safinatun Najah rahimallahu ta'ala membuka kitabnya dengan basmalah dalam rangka meladani Al-Quran, Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah dan ayat pertamanya, dan dibuka dan Al-Fatihah dibuka dengan basmalah. Demikian juga kemudian dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara penting yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus dari kebaikan dan keberkahan. Dalam riwayat yang lain abtar, terpotong. Dalam riwayat yang lain ajdam, terpotong. Dan hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan ulama, hasan ataukah dhaif. Dinilai hasan oleh Nawawi, demikian juga oleh Ibnu Bazin rahimallahu jami', dinilai dhaif oleh sebagian ulama di antaranya Al-Albani. Dibalin yang penting, perkara yang penting, artinya sahibu halin, satu hal yuhtamu bihi syar'an, yang diperhatikan dan dinilai penting oleh syariat, semacam menulis buku yang manfaat. Maka mana kalau tidak dibuka dengan bismillah maka dia terputus. Aqta makna asalnya terputusnya tangan, satu tangan atau dua tangan. Sedangkan abtar makna asalnya adalah terputusnya ekor. Ajzam artinya orang yang terkena penyakit juzam, penyakit penyakit yang menyebabkan ruas-ruas rontok putus, penyakit kusta. Ajzam makna asalnya adalah orang yang terkena penyakit kusta, yang karena penyakit kusta itu maka ruas-ruas badannya copot satu demi satu. Sehingga jika diterjemahkan ajzam terpotong, itu maksudnya terpotong karena kusta. Bida'i judha'an penyakit kusta, wahuwa dan penyakit kusta adalah illatun yahmaru minal ad'ul udwu. Ini satu penyakit yang menyebabkan anggota badan yang terkena itu memerah kemudian menghitam. Thumma yatasyakkok kemudian terbelah. Thumma yatanasar kemudian rontok. A'adhanallahu minha. Penyakit yang berbahaya, semoga Allah lindungi kita darinya. Wal murad min hadhil awsaf, dan yang dimaksud dengan satu amal penting yang tidak dibuka dengan bismillah maka dia terputus, aqta, abtar atau ajzam, maka yang dimaksud dengan kata-kata ini aqta, abtar dan ajzam artinya naqisun wa qalilul barakah, artinya tidak sempurna dan sedikit berkahnya. Kemudian bismillah itu memiliki lima hukum. Yang pertama wajib membaca bismillah. Wajib membaca bismillah. Contohnya dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, maka dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah bismillahnya hukumnya wajib. Karena membaca basmalahnya hukumnya wajib karena basmalah bagian dari ayat dari Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah hukumnya wajib. Kemudian bismillah bisa mengucapkan bismillah hukumnya bisa haram, manakala mengucapkan bismillah untuk melakukan perbuatan yang haram. Contohnya bismillah ketika mau minum khamr. Bismillah ketika mau minum khamr hukumnya haram. Hukumnya haram dan diperselisihkan murtad dan tidaknya orang yang melakukannya. Diperselisihkan murtad dan tidaknya orang yang melakukannya. Sebagian ulama di antaranya Hanafiyah mengatakan bahasanya siapa yang melakukan perbuatan bismillah, membaca bismillah ketika melakukan perbuatan haram semacam minum khamar atau berzina, maka dia kafir. Ini alasannya istihzaan, karena itu adalah bentuk pelecehan dan penghinaan. Namun sebagian ulama menilai tidak sampai derajat membatalkan keislaman dan keimanan. Kemudian yang ketiga, nadab dianjurkan. Membaca bismillah dianjurkan dalam setiap perkara yang penting. Alihalin yaitu keadaan yang dinilai penting diperhatikan oleh syariat, semacam di awal wudu Demikian juga di awal penulisan buku yang manfaat sebagaimana keterangan yang lewat. Demikian juga dalam al-madhab, dalam madhab Syafi'i di antaranya adalah bismillah ketika menyembelih. Nah, dalam madhab Syafi'i bismillah dalam menyembelih hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kemudian yang berikutnya adalah karohah alal makruh lidatihi. Bismillah hukumnya makruh jika untuk melakukan satu hal yang secara zat itu makruh. Contohnya adalah memandangi sesuatu yang makruh untuk dipandang. Kemudian yang kelima, membaca bismillah hukumnya mubah ketika membaca bismillah untuk hal-hal yang mubah yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, semacam memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah bismillah, maka penulis Safinatun Najah rahimallahu taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dalam bahasa Arab artinya sanjungan dengan lisan, alal jamil al ikhtiyari. Sanjungan dengan lisan untuk sesuatu yang indah dan baik, sesuatu yang bagus, yang sesuatu bagus tersebut adalah ikhtiyari, sesuatu yang diusahakan dan bukan kodrati, bukan satu hal yang dari sananya. Maka kalau sanjungan untuk wajah yang tampan itu bukan alhamdu, karena wajah yang tampan itu kudrati, memang bawaannya dari sana sudah ganteng. Maka dia bukan ikhtiari. Ikhtiari itu satu hal yang diupayakan oleh orangnya. Maka misalnya dermawan, suka menolong, maka itu jamil al ikhtiari. Namun kalau hidung yang mancung, kemudian atau yang lain, maka itu bukan jamil al-ikhtiari. Maka jamil, ada jamil al-ikhtiari dan ada jamil al-ittirari. Jamil atau keindahan dan sesuatu yang bagus yang itu bersifat kudrati. Maka di sini disampaikan memuji hal yang bersifat indah yang kudrati, pujian dengan lisan untuk itu tidak tergolong, tidaklah disebut alhamdu lughatan. Wa urfan dan secara kebiasaan, alhamdu adalah perbuatan, tidak mesti ucapan lisan. Yunbi yang menunjukkan penghormatan dan pengagungan kepada pemberi jasa dan pemberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman, karena dia memberikan nikmat, boleh jadi nikmat tersebut dirasakan oleh alhamid, orang yang memuji, orang yang memuji, ataukah dirasakan oleh orang lain. Wal jamil, dan yang dimaksud dengan jamil adalah lawan dari qabih, satu hal yang jelek. Kal karam, semacam kedermawanan. Ikhtiari artinya muncul dari al-ikhtiar, dari pilihan, semacam al-hilam, sifat hilam tidak emosional, tidak temperamen, karam, dermawan. Ya, maka tidak termasuk wa yakhruju bi, karena ada kata-kata ikhtiari, maka tidak termasuk dalam alhamdu secara bahasa ma laisa kadzalika, hal-hal yang tidak seperti itu, yaitu keindahan atau satu hal yang bagus namun dia ittirari, atau satu hal yang bersifat kudrati. Maka kalau pujian untuk satu hal yang baik yang itu kudrati, maka sanjungannya tidak disebut hamdun namun disebut madhun, semacam aku memuji permata karena indahnya, maka di situ menggunakan kata-kata madaha dan tidak pas kalau menggunakan kata-kata hamida. Sedangkan alhamdu al-urfi, pujian secara kebiasaan, itu sama dengan terima kasih secara bahasa. Karena tadi alhamdu secara kebiasaan disebut dengan, didefinisikan dengan perbuatan yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan terhadap pemberi nikmat, karena dia memberikan nikmat, baik dia memberikan nikmat kepada orang yang berterima kasih dan bersyukur ataupun kepada yang lain. Adapun syukur secara kebiasaan maknanya adalah saful abdi jami'a ma'na amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Tindakan seorang hamba yang menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mewujudkan maksud penciptaan. Dan tentu maksud penciptaan adalah ibadah kepadanya. Maka syukur secara urf itu maknanya adalah menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.